Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat ya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa bertolabul ilmi, bisa menuntut ilmu walaupun melalui radio atau online ya. Dan ini pun sebuah nikmat yang sangat besar sekali untuk kita semuanya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Kalau timi dimanapun Anda berada di acara indahnya ibadah dengan sunnah, yang mana sesaat lagi insya Allah kita akan menyimak bersama sebuah pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh bersama Al-Ustadz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala, yang mana pada pembahasan terakhir masih pada bab yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Dan di kesempatan hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang mensolatkan mayit. Barakallahu fikum. Untuk pendengar semuanya di seluruh penjuru Cahaya Maja Kuning 91,8 FM dan juga pendengar setia di streaming aplikasi Radio Islam Indonesia, ya alangkah baiknya mungkin kita menyiapkan persiapan ya untuk mengikuti kajian ini, mungkin kitabnya atau alat tulisnya, agar kita semuanya bisa mendapatkan faedah. Dan alhamdulillah Ustaz Helmi Bajri Hafizullah telah hadir di studio. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى بدأ hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, kajian kita, membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang pengurusan jenazah. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang kefiah di dalam mengkafani mayit. Dan insyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan memasuki ke pembahasan yang berikutnya, yang kelima, yaitu ahkamus salah alal mayit. Baik. Qala afidahullahu ta'ala khamisan, yang kelima, ahkamus salati alal mayit, hukum-hukum yang berkaitan tentang mensolati mayit. Naam. Fa'an Abi Hurairah, tayyib. Thumma yushra'u ba'da dhalika as-salah. alal mayyit al-muslim. Katakanlah Fidahullah Ta'ala, kemudian disyariatkan setelah mengkafani mayyit, disyariatkan untuk mensolatkan mayyit al-muslim. Hal ini sebagaimana di sini disebutkan dalilnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man syahida al-janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Kila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalain al-azimain. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man syahida al-janazah, barang siapa yang seseorang menyaksikan jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Waman syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang hadir sampai dikebumikan atau sampai dikubur si mayit tadi, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Kila dikatakan, wamal qiratan, ya Rasulullah, seperti apa dua qirat itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, mithlu jabalain al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini merupakan ajr, pahala seseorang yang di mana dia hadir menyolatkan jenazah, kemudian dia ikut mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan keutamaan, yaitu pahala dua qirat. Satu qirat ketika dia menyolatkan, qirat yang kedua ketika dia ikut menyaksikan, walaupun dia tidak ikut mencangkul, tidak ikut menggali kuburan, akan tapi dia hadir, syahidah, hadir sampai dikuburkan, maka dia mendapat dua qirat. Qirat yang pertama salat, qirat yang kedua dia ikut hadir sampai dikubur. Nah, ini dalil menunjukkan tentang keutamaan yang besar di dalam seseorang mensolatkan jenazah. Karena ini adalah merupakan fardu kifayah, suatu ini kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, shallu ala sahibikum, salatlah kepada sahabat-sahabat kalian. Nah, karena keutamanya sangat besar sekali. Di sini disebutkan bahwa pahalanya seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hatta tuda'a fil lahd, sampai si mayit tadi diletakkan di liang lahat, yang dikuburkan. Nah, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, di sana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man tabi'a janazah muslim imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yufrag min dafniha fa innahu yarji'u bikiratain kullu qiratin mithlu uhud. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagian dalam riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang mengiringi jenazah muslim dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyolatkan, kemudian ketika sudah menyolatkan, ikut mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikubur, maka dia akan kembali, dia akan mendapatkan dua kirat. Nah, dan dalam satu kirat seperti gunung Uhud. Nah, dalam riwayat yang lain, yakni paling kecilnya seperti gunung Uhud. Nah, ini dalil juga menunjukkan seseorang yang menyolatkan dengan keimanan dan juga dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala hafidhahullah taala. Wa salatu 'ala al-mayyit fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ithmu 'ala al-baqin. Wa tabqa fi haqq al-baqin sunnah wa in tarakaha al-kull athimu. Dikatakan hafidhahullah taala bahwa salat 'ala al-mayyit hukumnya adalah fardhu kifayah. Nah, intinya semua pembahasan tentang pengurusan jenazah itu fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'd saqata ithmu 'ala al-baqin. Apabila sebagian sudah mengerjakan, maka tidak ada kewajiban yang lain. Nah, yakni gugurlah dosa bagi yang lain. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnah. Dan dikatakan hafizahullah taala, dan bagi yang lain, maka hukumnya sunnah. Ketika ingin menyolatkan, bahwa sunnah. Wa in tarakahal kull azimu. Apabila semuanya meninggalkan dalam satu kampung, semua tidak ada yang menyolatkan satu pun padahal banyak muslim di situ, maka di sini sebutkan wa in taraka hal kull asimu, maka berdosalah semuanya. Naam. Karena ini hukumnya adalah fardu kifayah. Baik, di dalam mensolatkan mayit, bahwa pengurusan jenazah, bahwa di dalam memandikan itu fardu kifayah, akan tapi di situ cukup hanya beberapa orang saja. Naam, 2 atau 3 orang saja. Kemudian mengkafani juga fardu kifayah. Dan cukup di situ hanya beberapa orang saja. Tidak perlu harus 40 atau 50 orang. Cukup beberapa orang saja. 2 atau 3 orang. Dan dalam mensolatkan mayit, maka semakin banyak, maka itu semakin afdal. Kenapa? Karena menyolatkan hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi yang lain juga bisa untuk melaksanakannya. Nah, karena keutamaannya, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, seseorang yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan 1 kirat. Kemudian apabila dia mengiringinya sampai dikuburkan, maka akan mendapatkan 2 kirat. Nah, 1 kirat menguburkan, menyolati, 1 kirat ikut menyaksikan dalam penguburannya. Ini fadilah yang sangat besar. Nah, sehingga ketika menyolatkan mayit, maka afdol diperbanyak makmum di dalam menyolatkan, karena keutamanya sangat sangat besar sekali sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Taib, wa yushtaratu fi sholati 'ala al-mayyit an-niyyah wa istiqbalu al-qiblah wa satru al-awrah wa taharatu al-musalli wal musalla 'alayhi واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كان بالبلد إن كانت بالبلد وكون المصلي مكلفا. Dikatakan oleh hafizahullah taala, ويشترط, dan disyaratkan di dalam melaksanakan salat jenazah, yang di antaranya itu niat. Karena salat jenazah termasuk dari ibadah. Membedakan satu dengan yang lain dengan niat. Innama amalu bin niat. Kemudian yang kedua, istiqbal kiblah. Menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang berikutnya, satru aurah, menutup aurat. Kemudian sucinya orang yang sholat, wal musalla alaih, dan juga ala sucinya orang yang disolatkan, karena ketika ala sebelum dimandikan diwudukan, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada memandikan mayit. wajtinabun najasah dan menjauhi dari najis, wal islam al musalli wal musalla alaih, naam keislaman dari orang yang salat, orang yang disalatkan, wa hudur janazah in kanat bil balad, dan dihadirkan apabila jenazahnya itu ada di dalam kota, bil balad. Wa qaulul musalli mukallafan, dan orang yang salat itu mukallaf. Mukallaf yaitu akil balig, orang yang salat, orang yang berakal. Nah, karena apabila majnun dia akan mengganggu yang lain. Dan juga dia hilang akalnya. Wa balig, karena yang belum balig, belum ada, tidak ada kewajiban bagi mereka. Sehingga di sini mukallaf di sini itu akil balig. Sehingga apa yang disyaratkan dalam salat jenazah itu sama seperti apa yang disyaratkan dalam salat wajib, terkecuali dukhul al-waqt, masuknya waktu. Karena salat wajib masuknya waktu termasuk dari syarat sahnya salat, waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sedangkan salat jenazah itu tidak termasuk dalam syaratkan. Boleh dalam salat jenazah yakni setelah duhur, atau setelah asar, fahuwa jais. Qala hafidhahullah ta'ala, wa amma arkanuha fahiyya al-qiyamu fiha, dan rukun-rukun dalam mensolatkan jenazah, fahiyya al-qiyam fiha, berdiri di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, wa takbiratu al-arba, dan takbir yang empat kali. Kemudian wa qiraatul fatihah, membaca al-fatihah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dan jenazah termasuk salat, salat jenazah termasuk salat. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir yang kedua, wa du'a lil mayyit, mendoakan si mayyit pada takbir yang ketiga. Kemudian tertib di sini yaitu melakukan hal tersebut secara berurutan. Takbir yang pertama yaitu membaca al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti al-salawat di dalam salat. Kemudian takbir yang ketiga doa, nanti akan disebutkan yakni bacaan doa di dalam hadis nanti setelah pembahasan ini. Kemudian setelah itu takbir yang keempat berhenti sejenak, kemudian setelah itu wa taslim salam. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Syaudzami rahmatullahi taala alaih bahwa beliau menyebutkan bahwa salat jenazah itu kenapa kok tidak ada ruku, kenapa kok tidak ada sujud, kenapa tidak dua rakaat, seperti salat yang lainnya. Dan dijawab oleh Al-Allamah Syaikhul Islam rahmatullahi taala alaihi bahwa salat jenazah itu adalah at-takhfif, sesuatu yang diringankan. Sehingga di sana tidak ada ruku, tidak ada sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah. Dipercepatlah oleh kalian, cepatkanlah oleh kalian pengurusan jenazah. Sehingga dalam pengurusan di sini masuk ke dalamnya memandikan. Dipercepat. Masuk ke dalamnya mengkafani mayit. Masuk juga ke dalamnya salatkan. Jangan sampai ya ini meninggal ini kemudian 2 hari 3 hari lagi baru disalatkan. Masuk ke dalamnya menguburkan mayit. Asri'u bil janazah. Sehingga ketika proses pengurusan jenazah itu satu dengan yang lain saling membantu. sehingga orangnya bukan orang. Itu saja. Misalkan yang memandikan orangnya itu, yang mengkafani orangnya itu, kemudian yang menggali orangnya itu, orang yang mensolatkan orangnya itu. Nah, karena di sana akan membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih-lebih dalam menggali kuburan. Nah, sehingga di sana ketika mayit meninggal, nah, ada si fulan untuk memandikan mayit. Kemudian orang lain, nah, yang ditunjuk dia memandikan mayit, ada yang lain mencari kain kafan. Nah, menyiapkan. Ketika mayit dimandikan, ada yang menyiapkan. Ketika sudah dimandikan, maka si mayit langsung memakai kain kafan, tidak nunggu dulu. Nah, sehingga semuanya sudah tersedia. Kemudian ketika sudah selesai, dibawa ke musalla, tempat sholat. Nah, atau diperbolehkan dibawa ke masjid. Nah, kemudian dalam keadaan kuburan sudah digali. Nah, karena ketika sudah disolatkan, langsung dibawa ke kuburan, langsung dikuburkan. Sehingga proses di dalam pengurusan jenazah itu cepat selesai. Nah, tayyib. Qala hafidhallahu ta'ala wa amma sunanuha fahiyya raful yaday ma'akulli takbirah. Sunnah-sunnahnya yang diantaranya yaitu mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir. Takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah, dan isti'adah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah. Dan perlu diperhatikan di sini, karena sholat jenazah di sini yaitu alat takhfif, yakni diringankan, maka ketika takbir pertama tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah, akan tetapi langsung membaca Al-Fatihah. Nah, ketika takbir pertama Allahu Akbar, langsung membaca Al-Fatihah. Sebelumnya disyariatkan untuk al-isti'adah, yakni meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Apabila kalian akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Naam. Tayyib. Wa ayyad wa li nafsihi wa lil muslimin. Kemudian dia berdoa untuk dirinya dan lil muslimin, kepada orang-orang yang lain. Naam. Wal israr bil qira'ah, dan dipelankan dalam bacaan. Wa ayyakifa ba'da at-takbirat ar-rabi'ah wa qabla at-taslim qalilan, dan berhenti sejenak ketika takbir yang keempat sebelum mengucapkan salam. Naam. Wa yad'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di dadanya. Intinya kaifiyah di dalam meletakkan kedua tangan sama seperti kaifiyah meletakkannya seperti dalam sholat wajib. Boleh di dada atau boleh di bawahnya, fahuwa jais. Naam. Wa itifatu ala yaminihi fit taslim. Wa itifat ala yaminihi fit taslim. Dan iltifat, lirik, menengok ke sebelah kanan, fit taslim. Naam. Di sini berpendapat bahwa taslim hanya satu kali. Naam. Dan di sana terdapat khilaf di antara para ulama di dalam salam ketika melaksanakan salat jenazah, apakah satu kali salam ke kanan saja satu kali, atau dua kali salam seperti salamnya salat yang wajib. Nah, dan di sana ada perbedaan di antara para ulama, dan yang rajih wallahu taala alam bahwa sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa takbir bahwa salam dua kali ke kanan dan ke kiri itu hadisnya lebih kuat. Nah, hadisnya sebagaimana dihasankan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, dan sebagian para ulama berbolehkan untuk salam satu kali sebagaimana pendapat Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Naam, beliau berpendapat bahwa salam itu ke sebelah kanan satu kali. Naam, dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa dalam salam itu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita sebutkan hadisnya. Baik. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, "Salatu khilalin كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس إهدهن التسليم على جنازة مثل التسليم في الصلاة." Ada tiga amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi SAW yang ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya adalah mengucapkan salam pada sholat jenazah seperti mengucapkan salam pada sholat lima waktu. Nah, seperti mengerjakan sholat lima waktu. Nah, hadis ini dikatakan oleh para ulama lebih kuat dari hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW salamnya hanya ke kanan saja satu kali. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Sisanya insyaallah taala pembahasannya cukup panjang, kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillah. Telah kita simak bersama sebuah pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih karya atau yang diringkas oleh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan ya, hafizhahullah taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.